الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mulk pada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Ayat ketiga dan ayat keempat, Allah SWT berfirman yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit dengan berlapis-lapis. Tujuh langit, sab'a samawat, tiba apa? Dengan berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Engkau, Muhammad, tidak bakal bisa melihat, dan ini juga berlaku bagi semuanya, tidaklah engkau bakal melihat fi khalqir rahman pada setiap makhluk ciptaan ar-rahman min tafawut, dari adanya ketimpangan, ketidakseimbangan, tidak bakal kau dapati, tidaklah engkau bakal melihat adanya ketidakseimbangan pada setiap ciptaan Allah ar-rahman, termasuk padanya adalah langit yang tujuh lapis tadi. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalilah pandanganmu melihat, apakah engkau melihat padanya ada futur, kekurangan ya, dan cacat. Thumarji'il basara karratain. Kemudian kembalilah pandanganmu melihatnya ya kedua kalinya. Yang qali bilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandanganmu itu akan kembali kepadamu dalam keadaan khasi'an, yakni dalilan, tertunduk ya, wa huwa hasir, tertunduk, kalah ya. Tidak akan mendapatkan satu cacat pun pada ciptaan Allah seperti langit ya. Wa huwa hasir. Sementara pandanganmu itu dalam keadaan hasir, yakni kadim, letih, capek. Mau berkali-kali memandang tetap tidak bakal ada aib ataupun cacat padanya. Salah satu tanda Al-Khaliq, ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaitu melalui ciptaan-ciptaannya yang besar seperti as-samawat wal-ard, langit-langit maupun bumi. Dan di bumi banyak gunung ya, laut ya, angin, api seperti yang kemarin kita sebut. Tanpa angin tidak akan ada ombak di laut, tidak akan ada kincir angin, tidak akan ada layar terkembang, tidak akan daun-dedaunan bergoyang ya. Tanpa tanah tidak akan ada media untuk tanam-tanaman berbagai aneka ragamnya tumbuh. Tanpa sinar matahari buah-buah tidak bakal masak. Fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kalian. terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau memperhatikan. Di kita baca tentang ayat ini dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, kita lengkapi beberapa tafsir salaf selain beliau sedikit. Qala alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ay kullu wahidatin fawqa al-ukhra. Ialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, ya, berlapis-lapis, yaitu kullu wahidatin fawqa al-ukhra. Setiap lapisan langit itu di atas lapisan yang lainnya. Walasna tabaqatan wahidatan. Dan langit itu bukanlah menjadi satu lapisan saja, tetapi berlapis-lapis, 7 lapis dalam dalil-dalil ayat, ya, maupun hadis Rasulullah SAW. Wa khalaqaha fi ghayatil husni wal itqan, dan Allah menciptakannya pada puncak kebagusan dan kesempurnaan serta kekokohan, ya. Kokoh, kuat, membentang, menaungi banyak makhluknya di sisi yang lainnya. Bighairi amadin tarawnaha, kata Allah, tanpa ada tiang yang kalian lihat menyangganya. Ya, jadi termasuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap atap di dunia bikinan manusia pasti ada penyangganya, entah itu ya limasa, cuklu, dopo, ataukah atap galvalo, ataukah atap dari tenda, atau apapun atap yang demikian pasti ada pengikatnya. Kalau tidak disangga dari bawah, diikat kencang dari samping dan seterusnya, pasti ada pengikatnya demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang berasal dari kuasa-Nya Allah, langit Allah takdirkan, Allah ciptakan dengan sedemikian baiknya, kuat, indah, dan tanpa tiang penyangga. Allah katakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ay khalal wa naqs. Engkau tidak bakal melihat pada ciptaan Ar-Rahman tersebut adanya tafawut. Ya, tafawut di sini maksudnya ay khalal, kekurangan atau cacat, ya. Wa naqs, adanya kekurangan, ya, ataupun cacat. Dan yang ya seperti ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dinukil yang demikian ini. Beliau juga menyatakan seperti itu, ya. Disebutkan di tafsir beliau, sab'a samawatin tibaqa tabqah ba'da tabqah, selapis demi selapis, ya. Dan itu jaraknya sangat jauh. Walhunna mutawasilat bimakna annahunna ulwiyat ba'duhum ala ba'din au mutafasilat bainahunna khala' fihi qawlan. Dan apakah itu nyambung dalam artian satu lapis di atasnya langsung bersambung di lapis atasnya, atau yaitu ada pemisah, bainahunna khala', ada jarak satu lapis dengan lapis yang berikutnya, tengah-tengahnya ada kekosongan. Ada dua qaul pendapat di antara ulama Allah Ta'ala, dan yang disebutkan oleh dan dirujukkan oleh Ibnu Katsir, ashahuhuma ats-tsani, yang lebih sahih yang kedua, ya, kama dalla ala dzalika hadits al-Isra, dia berdalil dengan hadits Isra, ya, tadinya terpisah, ya, tidak langsung. Jadi setelah selesai dari lapis langit dunia, di atasnya ada lapis langit ketujuh atau lapis langit yang paling bawah. Kemudian selesai naik lagi ke lapis langit yang atasnya lagi dan atas lagi, mutafasilat, terpisah. Al-Muhim, langit disebut dalam Al-Quran ada sabus samawat 7 lapis, yaitu tiba kau bertingkat-tingkat berlapis-lapis. Kemudian Ibn Kathir menyebutkan ma tarafi khalqir rahman min tafawud, yakni itu seimbang dan dia laisa fihi ikhtilaf wala tanafur wala mukhalafah, tidak ada yang ya istilahnya keseh, wala naqs, tidak ada yang kurang, wala aib, tidak ada yang aib, wala khalal, cacat, ya semuanya sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang, Allah katakan farji'il basara hal tara min futur, kembalilah ya pandanganmu melihat, apakah engkau melihat ada badannya futur. Ai mananya kata Ibnu Katsir, unzur ila sama fata'ammalha, lihatlah ke langit, perhatikan dengan seksama, hal tara fiha aiban au naqsan au khalalan ya au futura, demikian apakah engkau dapati badannya ada cacat, kekurangan. Dan beliau menukil dari Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, hal tara min futur ai syukuk, apakah engkau melihat ada retakan pada langit, sebagian atap ya retak sedikit, bocor ya, apakah atap yang di atas atau kalau ada plafon yang di bawah ya ada retak sedikit, itu menjadi tidak sempurna, mungkin bocor, mungkin belang, atau setidaknya tidak indah dilihat atap rumah bawah ataukah yang atas. Maka dinukil dari Ats-Tsauri, hal tara min futur, apakah kau melihat pada langit itu termasuk cacat adalah syukuk, adanya syek, retakan, adakah retakan badannya? Tidak ada, selalu langit utuh, kuat, ya kokoh, ya sempurna. Semangat dengan itu asyuddi hal tara min futur ay min khuruq, apakah kau melihat ada badannya sobekan? Ya, tidak ada. Atau kelemahan dalam riwayat dinukil dari Abbas, atau Qatadah mengatakan hal tara min futur hal tara khalalan ya ibna Adam, apakah kau melihat ada padanya cacat wahai anak Adam. Nah ini maka kumpulan dari tafsir salaf tadi para pendahulu kita di sini sudah diringkaskan oleh Syekh Sa'di, itu makna ya ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, tafawud yakni khalal wa naqs. Dan kata selanjutnya kata Syekh Sa'di, wa idan taqa an-naqsu aw min kulli wajhin sarat hasanatan kamilatan mutanasibatan min kulli wajh fi launiha wa hi'atiha wa irtifa'iha. Maka apabila kekurangan ataupun cacat itu ternafikan, tertepis dari segala sisinya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, maka jadilah langit ciptaan Allah tersebut hasanatan kamilah, sesuatu yang indah dan sempurna, mutanasibah, cocok, sesuai, min kulli wajh, dari segala sisinya, baik dari sisi ilaunia, warnanya, wahai atiha, maupun bentuknya, wartifaiya, maupun ketinggiannya. Ya, langitnya apa yang Allah pilih? Ya malam seperti itu, gelap karena tidak ada sinar matahari, dan siang terterangi dengan sinar matahari, makanya disebut Syekh wa ma fiha minasyamsi wal qamar, dengan apa yang ada padanya berupa planet, matahari maupun bulan, ditambah lagi wal kawakibu an-nayrat, nayrat, ditambah dengan al-kawakib, jamak dari kaukab, planet-planet lain yang nayirat, yang bersinar, dan itu yang sebagian orang menyebutnya bintang-bintang, ya itu semua planet ya. At-tawabit minhunna wassayyarat, baik planet-planet yang tetap diam pada tempatnya setiap malam, ya dia di situ, ada beberapa bintang sebagai penunjuk arah. Setiap malam kalau tidak mendung, cerah, bintang-bintang itu tetap posisinya di situ, tidak berubah. Ya. Itu yang disebut tawabit, yang tetap yang tidak berubah posisinya, tempatnya di setiap malam. Wasayyarat, juga ada planet-planet yang berjalan, beredar pada orbitnya, ya. Kullun fi falakin yasbahun, di ayat yang lain Allah sebutkan. Masing-masing planet tersebut fi falakin, pada orbitnya, yasbahun, berenang, artinya dia beredar, berputar, ya. Malam ini di sini, malam lain kadang tidak terlihat, mungkin di belahan bumi yang lain, kadang lagi di sana, di sini, berubah-ubah. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satu hiasan langit, ya. Dan langit dari sisi ketinggiannya sempurna, ya. Beda dengan sesuatu yang atapnya dibikin pendek, seorang akan merasa apa, sempit, ya, tidak kejatuhan, tapi itu tinggi. Begitu pula terlihat ringan, ya, ya, apa, bukan suatu yang, ya, istilahnya besar, beban, berat, ya. Maka bentuknya, ketinggiannya, warnanya, semuanya mutanasibah, cocok, sesuai warna yang Allah pilihkan, sifatnya, bentuknya, ya, ketinggiannya, dan isinya. Walamma kana kamaluha ma'luman, dan ketika diketahui kesempurnaannya, amarallahu ta'ala bitikrarin nazari ilaiha wa ta'ammul fi arja'iha. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan, yaitu untuk mengulangi, melihat padanya, mencermati di setiap penjurunya. Kalau Allah katakan farji'il basar, a'idhu ilaiha, ulangi pandanganmu ke arahnya. Nadhiran mu'tabiran, dengan pandangan mengambil ibrah. Hal tara min futur, apakah engkau melihat ada padanya futur, aib naqs, waqtilan, kekurangan dan cacat. Ini menunjukkan bahwa melihat langit itu boleh. Ya, itu boleh. Dan di sana tentang hal tersebut ada beberapa hal. Sebagian dulu ada salah seorang disebut apa namanya dipuji karena dia sangat disebut sangat beradab kepada Allah sampai tidak berani memandang langit. Dan dipuji kekhusyuannya, ibadahnya. Tidak pernah berani menatap langit. Itu satu kali. Ternyata dia adalah seorang tokoh khawarij, ya, terdahulu. Ya, zaman dahulu. Ya. Namun, di sisi yang lain, memandang langit tanpa mengambil ibrah, ya, tanpa mengingat penciptanya, dan lebih-lebih merasa aman dari makar atau rencana Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sifatnya musyrikin. Ya. Qalu aji'tana li ta'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sabitin. Ya. Qala innama al-ilmu indallah wa innama wa ubalighukum ma qalu qala innama al-ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'ahu 'arida mustaqbil awdiyatihim, ya, disebut ya, apa, ketika mereka melihat adanya awan mendung datang, falamma ya ra'ahu 'arida mustaqbil awdiyatihim, mulai datang ke lembah-lembah pertanian mereka. Qalu, mereka berkata, hadza 'aridun mumtiruna, ini kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, ya, di surat Al-Ahqaf, wadkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf, ya, disebutkan mereka mengatakan hadza aridun mumtiruna, ini adalah awan mendung yang akan datang membawa hujan untuk ladang-ladang pertanian kami, membuat subur, ya, hujan yang menyuburkan. hadza aridun mumtiruna, kata mereka. Namun Allah katakan bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qauman mujrimin. Tetapi ternyata itulah azab yang disegerakan oleh Allah di dunia untuk mereka, azab bencana yang membinasakan mereka sebelum azab di akhirat di neraka. Walau mastajaltum bih rihul fiha adzabun alim, badai angin kencang, puting beliung angin yang betul-betul kencang tidak tertahan. Rihun fiha adzabun alim, membawa bencana yang besar. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang angin tersebut memporak-porandakan segala yang ada, menjalankan titah Rabbnya, menjalankan perintah Rabbnya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura, akhirnya mereka pun hampir tak terlihat, hancur semua tinggal puing. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, kecuali yang tersisa-sisa puing-puing dari rumah tempat tinggal mereka dahulu. Fasbahu la yura illa masakinuhum la masakinuhum kadzalika najzil qaumal muslimin, demikianlah Allah balas orang-orang pada orang yang berbuat kejahatan tersebut. Makanya disebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung, beliau itu pucat. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung, itu yura min wajhi, terlihat pada wajah beliau pucat, khawatir beliau. Dia adalah seorang yang sangat pemberani. Ketika ada suara dentuman malam hari, kencang sekali di Madinah. Ya, mungkin kalau di zaman kita sudah, bom dari mana ini? Ya. Mungkin kalau zaman dulu ya paling manjanik ya. Ada meriam zaman dulu, batu dikasih lontaran, ya, tapi belum berdaya ledak seperti yang sekarang, atom atau bom-bom yang lain. Ada suara keras sekali. Nabi orang yang pertama mencari tahu. Orang-orang semua sini tahu, ada apa. Nyari teman, ayo dilihat bareng-bareng. Nengok ke sana, mereka melihat sudah ada orang pertama yang di sana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu meteor jatuh. Ya. Dan disebutkan beberapa hal banyak, ya, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya beliau itu sangat takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu suri teladan kita, itu orang kecintaan kita, itu mestinya menjadi idola kaum muslimin, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbolak-balik pandangannya melihat-lihat ke langit. Tentunya Allah di atas langit, berharap Allah merubah arah kiblat sholat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka kiblatan tardaha. Ya. Kami telah melihat engkau membolak-balikkan pandanganmu ke langit, melihat-lihat ke langit, ya, karena berharap akan dirubah arah kiblat. Falan walliyannaka kiblatan tardaha, kami betul-betul akan rubah kiblat sholat kalian ke arah yang kalian ridhoi. Kiblatan tardaha, yang engkau ridhoi. Ya Muhammad, yang darinya dulu, karena kalau sudah di Madinah sudah enggak bisa dijamak. Hanya tinggal milih arah ngalor apa ngidul, kiblatnya begitu. Nek ngidul ya Ka'bah, kalau ngalor ya itu perintahnya Yerusalem Baitul Maqdis. Tapi kalau masih di Mekah, ya meskipun itu perintahnya kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, Nabi masih suka mencari-cari tempat di mana Nabi menghadap kiblat ke arah utara Baitul Maqdis, tapi sisan di depannya ada Ka'bah. Bisa dijamak, ya. Arahnya ke utara, karena di peta itu kan Mekah itu selatan, Yerusalem di utara sana, ya. Kiblatnya ke utara. Jadikan Ka'bahnya di depannya, sholat Nabi masih bisa. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, ke utara lagi, sementara Ka'bah Mekah ada di selatannya, sudah nggak bisa milih. Ini harap ngaloh apa itu? Dan tentunya yang diikuti perintah Allah SWT. Allah perintahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya seperti itu kaum muslimin. Selama berapa? 16 bulanan, 1,5 tahunan hijrah di Madinah, masih kiblat pertama adalah ke utara. Kemudian berpindah ke selatan dan ada masjid kiblatain, ya, berpindah kiblat tengah-tengah sholat, berpindah kemana yang Allah perintahkan. Sahihnya di situ Nabi juga pernah melihat-lihat ke langit, ya. Tapi kalau Nabi melihat mentung, Nabi juga khawatir, ya. Dan ketika ada turun hujan, ketika ada angin, doa. Ada angin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan apa yang ada di dalamnya, yang di bawahnya, dan dan dampak yang ditimbulkan dari tugas dia diperintah oleh Allah untuk bertiup ke arah mana, seperti apa, membawa dampak yang baik. Dan sebaliknya, aku berlindung dari kejahatan, kejelekan, ya, angin ini dan apa yang ada di dalamnya. Dan angin itu bisa membawa macam-macam. Kalau yang kelihatan ya paling pasir, debu, ya. Kalau yang nggak kelihatan bisa membawa wabah, bisa membawa virus, bakteri, nggak kelihatan. Apa yang bisa terbawa, ya. Ya. Dan berbagai macamnya. Sementara angin, ya banyak manfaatnya, ya. Dan ulama bahkan sebagian tempat atau sebagian daerah itu membuat listrik dari tenaga angin. Karena ada kincir, anginnya besar, kemudian dijadikan ada dinamo, berputar sehingga menghasilkan arus listrik dan seterusnya. Al-Muhim, angin adalah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah SWT. Begitu pula Nabi SAW ketika turun hujan, ya, Allahumma sa'iba nabi'an, ya, minta diberikan hujan yang bermanfaat. Ya. Ada juga riwayat yang sering dibaca para imam-imam ketika istisqa, Allahumma suqya rahmah la suqya azab. Boleh seorang ketika melihat hujan, ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat. La suqya azab, jangan turunkan air yang membawa azab. Banjir, longsor, dan yang menyulitkan. Tetapi air yang menyuburkan, menyenangkan, ya, membawa nikmat para petani, dan sekaligus juga hewan-hewan semua, ya, pakan ternak, ya juga pakannya orang atau manusia, buah-buahan, sayur-mayur, tanam-tanaman, ya, termasuk kayu-kayu yang berbatang besar, ya, hujan itu sangat, ya, besar pengaruhnya, ya. Ketika lama kering kerontang, betul-betul kering coklat semua, hujan sekali dua kali langsung rumput, ya, menghijau, ya, tumbuh, ya. Nah, jadi di situ lihat ke langit, ya, suatu hal yang boleh, termasuk ketika apa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan memuji hamba-hambanya, ya, yang mereka, ya, berdoa, ya, melihat kepada langit, ya, dan mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya, ya Allah, kau tidak ciptakan ini karena sia-sia, maka jagalah kami dari adab neraka. Di sana Allah puji mereka, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, orang-orang yang mengingat Allah di saat berbaring, berdiri, maupun duduk, ya, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, ketika berdiri, duduk, dan seterusnya. Maka duduk setelah selesai sholat zikir, dan boleh, misalnya jamaah wanita pergi dulu segera sebelum jamaah laki-laki bubar, sambil zikir, sambil jalan, ya, dan beberapa yang lain. Ini semua hal boleh. Allah uji mereka. Orang yang mengingat Allah saat duduk, berbaring, tidur, ingat Allah. Dan Nabi SAW seperti itu, kan ayatullah fi kulli ayatin, mengingat Allah di setiap keadaan dia. Dan Allah uji orang-orang yang memikirkan ya tentang penciptaan langit-langit dan bumi, dan mereka berdoa, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini untuk sia-sia, maka jagalah kami dari api neraka. Baik. Maka itu, di sisi lain, boleh melihat ke langit, tapi juga jangan pandangan langit itu seperti sebagian orang memandang langit tanpa iktibar, tanpa mengambil ibrah. Kalau yang Allah puji tadi berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina adzabanna, sebagian menjadikan spot ya untuk selfie, untuk apa namanya itu, menarik pengunjung. Nah, itu halal-halal saja. Namun kadang sebagian pengunjung tidak mempergunakannya dengan baik dan benar, sehingga nyambi dengan maksiat, atau makan dengan hal-hal yang haram, minum minuman yang haram, spotnya, tempatnya, apa istilahnya, apa bukan hanya sky view atau pandangan langit, tapi apa sih, sky lounge ya namanya istilahnya, ada apa, jadi atapnya langsung langit, apa tempat bisa memandang luas langit ya, gitu. Di beberapa tempat ya, hal itu sebagaimana kita melihat laut, melihat pantai, melihat gunung, masya Allah, ini ciptaan-ciptaan Allah ya. Cuman itu hendaklah berbeda seorang yang belajar mengaji berilmu dengan yang tidak, dan manfaatkan maksat barang sama anak-anak, sama istri, sama keluarga, ke pantai, manfaatkan beberapa menit melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, doa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar ya. Baik, jadi mengambil ibrah, bukan pandangan sebagaimana tadi ya, memandang ke langit lebih-lebih seperti tadi musyrikin, lupa kalau ini harap hujan ya. Ini berarti nikmat subur nanti. Kita tidak tahu di bawah awan mendung ini apa, yang mau datang ini apa. Ketika gelap mau datang ke kota ini, ya Allah, ini hujan normal atau akan ada sesuatu, boleh yang terbilang. Kita tidak tahu. Fala ya'manu makarallah illal qawmul khasir. Tidak ada yang merasa aman dari rencana Allah kecuali kaum yang merugi. Kemudian disebutkan di sini, kemudian ulangilah kembali pandanganmu melihatnya dua kalinya. Wal murad bidzalika karratain, zahirnya adalah dua kali, tetapi yang dimaksud kata Syekh Sa'di kafratut tikrar, berulang kali, meskipun zahirnya karratain, dua kali pengulangan. Maksudnya ulangilah, ulangilah lagi, lihat. Yang qalu bilaikal basaru qasiya wa huwa hasir, ya, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan khasian, ai ajizan, lemah, an yara khalalan aw futuran, tidak bakal mendapati adanya cacat ya, atau kekurangan pada ya langit ciptaan Allah tersebut. Wa huwa hasir, ya, yaitu dan dalam keadaan dia ya galil, sangat letih, berapapun berulang kali sampai capek, enggak bakal mendapati ada kekurangan pada langit ciptaan Allah. Walau harasa ghayatan has, meskipun dia sangat semangat, seperti apa dia pandang, dia cari celah, tidak ada kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tsumma sarraha bi dzikri husniha, kemudian Allah dengan terang menyebutkan sebagian keindahan langit tersebut. Faqal, maka Allah mengatakan di ayat setelahnya, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya li masabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adzaab as-sa'ir, dan sungguh kami telah hiasi langit tersebut, langit dunia, dengan masabih, jamak dari misbah, kata Ibnu Katsir, wa hiyal kawakib, adalah planet-planet, allati wudi'at fiha minas-sayyarat wat-tawabit, yang Allah letakkan, diletakkan di langit tersebut, baik yang bintang beredar atau bintang yang diam tetap pada tempatnya. Itu salah satu fungsinya. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah zayyana, kata Syekh Sa'di, ai wa laqad jammalna. Dan sungguh telah kami jadikan indah, zayyana, kami hiasi ya sehingga menjadi indah, jammalna, kami jadikan jamilah langit tersebut. As-sama'ad dunia, khususnya langit dunia. Ya. Kenapa? Karena ini yang diajak bicara manusia. Maka Syekh Sa'di mengatakan, as-sama'ad dunia, langit lapis dunia, allati tarawnaha wa talikum. Yang itu bisa kalian lihat dan berada tepat di atas kalian. Kalau lapis langit yang kedua, ketiga, keempat, apalagi sampai ketujuh, sudah enggak bisa menjangkau kita, enggak bisa terlihat. Dan di sana ada Sidratul Muntaha paling atas. Ya, akarnya, pohonnya di lapis langit ketujuh, tempat Nabi Ibrahim mengasuh anak-anak muslimin, menjulang langit sampai ke atas, sampai ke dekat jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tinggi besar dan indah sekali kelap-kelipnya, warna-warninya, sampai Nabi tidak kedap, tidak melihat ke yang lain. Ya. Ketika mazhabal basar wa matara laqad ra'a min ayati rabbil kubra, banyak di sana hal-hal yang lain, tapi lapis-lapis langit tersebut ya dihuni malaikat, para anbiya, ruhnya mereka, dan adapun badan para nabi ya tetap dikubur di bumi dan utuh, tidak ada yang hancur, tapi ruh-ruhnya dan badan Allah sekehendak Allah kembalikan di waktu tertentu. Yang jelas di sana itu alam yang kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menjangkaunya, lapis-lapis langit yang di atas. Adapun di sini disebut walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, karena yang dibutuhkan dan bisa kita lihat, kita pandang itu ya langit dunia ini. As-samaa'a ad-dunya bimasabiha, kami jadikan, kami hiasi, kami jadikan indah langit dunia yang bisa kalian lihat dengan apa? Bimasabi, jamak misbah, dengan pelita-pelita. Yang dimaksud wahyan nujum, pelita yang bersinar itu apa? Bintang-bintang, planet-planet, macam-macam. Ada matahari, bulan terbesar, dan ada bintang-bintang yang kecil-kecil banyak. Alaktilafiha fin nur wa dhiya, dengan perbedaan masing-masing planet itu dalam cahaya maupun sinarnya. An-nur dan dhiya itu dalam bahasa Arab ya, terjemahan kita sama sinar cahaya. Tapi kalau nur itu cahaya tapi adem. Tapi kalau dhiya itu cahaya tapi panas. Makanya kalau matahari itu disebut dhiya usyams, cahaya matahari. Kalau bulan nurul qamar, sama-sama sinar, tapi yang satunya sinarnya adem, yang satunya sinarnya panas. Dan manfaat matahari itu lebih besar daripada bulan. Tetapi ya ada teriknya, panasnya. Dan Nabi umpamakan, yaitu as-sabru dhiya, sabar itu cahaya ning panas. Nah, sabar itu manfaatnya besar. Bisa mukul, bisa mecah barang, bisa ngamuk, bisa ngunek-ngunek, tapi empat, astagfirullah, astagfirullah, timpet sabar. Tapi wal kali minal baib, ya Allah puji, rara menahan marah di dalam dada itu mangkel, dompet, bisa jadi panas. Dan itu sudah yang wajib, yang sudah dipuji oleh Allah. Kalau lebih, ya itu tingkatnya ridho. Luar dalam, lahir batin, menerima. Tapi kalau dalam masih mangkel, tapi dompet, tidak dilampiaskan. Itu yang wajib dan sudah Allah puji. Disebut oleh Nabi as-sabru dhiya, sabar itu cahaya panas. Nah, di sini disebut ya, planet-planet itu berbeda-beda. Ikhtilafiya, alakhtilafiya fin nur wa dhiya, dalam cahayanya, baik yang cahaya ya seperti bulan yang adem ataupun yang panas. Dhiya. Fa innahu laula fi ma fiha minan nujum lakana saqfan mudlima. Dikarenakan jika langit-langit itu tidak ada bintang-bintang bersinar, tentu itu hanya akan ibarat sebagai atap yang gelap gulita, tidak terlihat ya dengan cahaya apapun, gelap, la husna fiha wala jamal. Maka seindah apapun sifatnya, seindah apapun bentuknya, kalau gelap gulita, apa yang bisa dilihat? Tidak ada keindahan, tidak ada kebagusan, bisa dilihat gelap gulita. Oh ini kendaraan motor, oh ini kambing bagus, oh ini barang bagus, kitab bagus, tapi gelap gulita nggak bisa dilihat. Nah, bagusnya di mana? Gelap gulita nggak bisa dilihat. Nah, langit seperti apapun kalau tanpa sinar, maka Allah jadikan ada sinar. Dengan matahari siang terang benderang, langitnya cerah. Ya, ada malam kadang terlihat sebagian bintang-bintang dan lainnya masih gelap. Walakin ja'alallaha dinujum zinatan bisama, maka Allah jadikan bintang-bintang ini sebagai hiasan langit, wa jamalan keindahannya, wa nuran sekaligus sinar, serta wa hidayatan yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri, sebagai alat petunjuk orang dalam mengarungi kegelapan daratan maupun lautan. Jadi itu di antara fungsi-fungsi bintang-bintang. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau menukil dari Qatadah bin Di'am as-Sadusi, murid sahabat Anas khususnya. Innama khuliqat hadhihi an-nujum li thalathati khisal. Diciptakannya bintang-bintang ini karena tiga tujuan, tiga maksud. Khalaqaha Allahu zinatan lis-sama. Kata Qatadah rahimahullah, yang pertama Allah ciptakan sebagai hiasan untuk langit. Yang kedua, warujuman lis-syayatin, alat pelempar setan, pencuri berita langit. Yang itu nanti akan disebutkan yang kelanjutan ayatnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Kemudian wa alamat yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda bisa dijadikan petunjuk, karena ada beberapa bintang yang tetap tidak ikut bergerak, tetapi tetap di setiap malam di situ, sehingga bisa dijadikan arah, ini selatan, oh ini utara, tanpa kompas, tanpa apapun, ya kalau niteni bintang itu, oh kita berjalan ke arah sana, ini selatan, ini utara, bisa dia di laut ataupun di daratan ada petunjuk arahnya bintang-bintang tersebut. Syekh mengatakan wala yunafi ikhbaruhu annahu zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabi an yakuna kadhirun minan nujum fawqa as-samawati as-sab'a, dan tidak menafikan berita dari Allah di sini bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, bahwa di sana ada planet-planet yang lain di atas, yaitu lapis-lapis langit yang tujuh. Ya, bukan berarti hanya lapis dunia saja. Fa inna samawati syaffafah, ya bidzalika tahsulu zinah di sama'id dunia wa illam takun al-kawakib fiha. Dan kadang-kadang planet yang jauh yang kita tidak bisa melihat langit tersebut, tetapi karena kuatnya atau besarnya planet tersebut dan kuatnya cahayanya, dia terlihat meskipun di langit dunia. Allah Alhamdulillah, insya Allah kita lanjut tentang hal ini di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.